بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azanillahu wa iyyakum, baik jamaah Masjid Darul Ihsan di Geger Kalong Corporate University Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cileungsi, Radio Roja Bandung, Lampung, Berau, Tanjung Pinang, Pontianak, juga Radio Rai Padang, dan radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, juga pendengar melalui streaming radio manapun, dan para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita bertauhid. Kemarin kita sudah selesai membahas tafsir dari ayat fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Itu sudah berlalu pada pertemuan yang lalu. Kita masuki bab baru dengan judul maja'a fi man lam yaqna bil halfi billah. Bab yang menerangkan tentang orang yang tidak ridho terhadap sumpah yang disebut nama Allah di dalam sumpah itu. Apa kaitan sumpah dengan tauhid? Keterkaitannya jelas. Karena apa? Merasa ridho terhadap sumpah yang disebut nama Allah di dalam sumpah itu adalah sikap pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang bersumpah menguatkan sumpahnya dengan mengagungkan nama Allah azza wa jalla, yaitu menyebut nama Allah azza wa jalla dalam sumpahnya. Maka wajib orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bersikap jujur dengan sumpahnya. Dan tidak ridho dengan sumpah yang menyebut nama Allah dalam sumpahnya berarti tidak mau mengagungkan nama Allah azza wa jalla. Tidak ridho terhadap pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan sikap ini bertolak belakang dengan tauhid. Jadi kalau ada orang yang berbicara kepada kita, kita tidak percaya atau ragu, lalu dia menyatakan demi Allah, maka wajib kita ridha dengan sumpahnya, karena dia sedang mengagungkan nama Allah dengan sumpahnya. Kalau kita tidak ridha, berarti kita tidak meridhai pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu merupakan tanda tidak sempurnanya tauhid kita. Merasa ridha terhadap sumpah yang menyebut nama Allah dalam sumpahnya, itu ditekankan dari dua aspek. Aspek pertama adalah aspek syar'i. Wajib ridha terhadap sumpah yang menyebut nama Allah, ya, apabila sumpahnya tersebut dilakukan oleh orang yang dituduh. Dituduh melakukan sesuatu keburukan tapi dia tidak ngaku dan kita tidak percaya, lalu dia bersumpah, demi Allah saya ngomong benar. Maka karena di dalam sumpahnya terkandung pengagungan terhadap nama Allah, wajib kita ridha. Dan sikap ridha terhadap sumpah tersebut merupakan bagian dari tuntutan syariat. Ini aspek syar'inya. Yang kedua, kalau orang yang bersumpah tersebut adalah orang yang jujur, orang yang terpercaya, wajib juga kita ridha terhadap sumpahnya. Kecuali seperti zaman sekarang, para pendusta pun sudah mengobral sumpah dengan menyebut nama Allah, secara enteng mengatakan demi Allah, padahal dia dusta dan sudah terbukti berkali-kali kedustaannya. Suatu saat dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka walaupun bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, boleh kita tolak sumpah tersebut karena orang tersebut berkali-kali terbukti dusta. Ini didasarkan kepada beberapa keterangan, di antaranya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dua orang yang disebut dengan sebutan Huwaisah dan Muhaisah, yang memiliki urusan dengan orang-orang Yahudi, tapi orang Yahudi itu bersumpah dengan menyebut nama Allah sampai 50 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tubri'ukum Yahud bi 50 yamina." Orang-orang Yahudi itu telah berlepas diri dari tuduhan kalian, ya, dengan melakukan sumpah 50 kali. Apa kata para sahabat? Qalu kaifa narda ya Rasulullah bi aymanil Yahud? Bagaimana wahai Rasulullah kita bisa ridha dengan sumpahnya orang Yahudi? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan sikap para sahabat yang tidak percaya kepada sumpahnya orang-orang Yahudi tersebut, karena Yahudi terbukti berkali-kali menggunakan sumpah tersebut untuk sebuah kedustaan. Inilah keterkaitan sumpah yang dilakukan oleh orang lain dengan menyebut nama Allah, dan kita wajib ridha selama orang itu jujur atau benar. Maka ridhonya kita kepada sumpah orang tersebut termasuk di antara tuntutan dari tauhid. Yang dijadikan dalil oleh muallif tentang hal ini adalah hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum. Man halafa billah falyasduq. Wa man hulifa lahu billah falyarda. Wa man lam yarda falaysa minallah." Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasanin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Dan siapa orang yang menerima sumpah dari orang lain dengan mengatasnamakan Allah, orang lain itu bersumpah kepada kita dan sumpahnya dengan menyebut nama Allah, falyardha, maka hendaklah dia ridha, ridha terhadap sumpah orang seperti itu. Wa man lam yardha falaysa minallah, maka siapa orang yang tidak ridha, maka dia bukanlah berada di pihak Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dan hadis ini dihasankan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Dan berkata Syekh Sulaiman rahimahullah dalam kitab At-Taisir, hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Jadi di dalam hadis ini ada tiga hukum. Pertama, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama leluhur-leluhur kita, ayah kita, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas. Yang kedua, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah wajib jujur dalam sumpahnya. Tidak boleh bersumpah untuk mendukung sebuah kedustaan. Dan poin yang ketiga, siapa orang yang menerima sumpah dari orang lain, orang lain bersumpah kepada dia, sumpahnya benar dengan menyebut nama Allah, hendaklah ridha, karena siapa yang tidak ridha, Allah berlepas diri dari orang seperti itu. Ini tiga poin yang terkandung di dalam hadis ini. Kita bahas hadis ini satu demi satu poin. Qauluhu fil hadith la tahlifu la nahiyah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahlifu, huruf la di sini disebutnya la nahi, la yang melarang. Makanya fi'il mudhari setelah la dijazmkan, asalnya tahlifuna, la tahlifuna, karena ada huruf la. Maka fi'il mudhara yang tadinya rafa, dia menjadi jazm, dan tanda jazmnya dengan dibuangnya huruf nun. Tadinya tahlifuna, karena ada la, jadi la tahlifu. Ini mah pembahasan dari aspek nahunya ya. Janganlah kalian bersumpah. Dan larangan hukum asalnya menunjukkan kepada haram. Haram bersumpah dengan menyebut nama leluhur kita, baik itu ayah, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas, ataupun dari pihak ibu menyebut nama ibu, menyebut nama nenek, dan seterusnya ke atas. Adapun aba hukum, aba jamak dari ab, dan ini mencakup ayah, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas. Larangan bersumpah dengan menyebut nama leluhur, alasannya sudah kita terangkan, karena itu adalah syirik, karena mengandung unsur pengagungan kepada leluhur, dengan pengagungan yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang haramnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah sudah kita terangkan. Hadisnya jelas, man halafa bi ghairillah faqad asyraka aw kafara. Siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka sungguh dia telah syirik atau telah kufur. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah kita sering mendengar pembahasan hadis ucapan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan oleh Nabi tidak diingkari, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Dan orang yang menerjemahkan hadis ini baik di dalam ceramah seperti ini atau di dalam tulisan baik makalah atau bahkan buku sering menerjemahkan dengan terjemahan sumpah, demi ayah engkau dan ibuku, kan gitu ya yang sering kita dengar. Ini sebuah kekeliruan yang fatal, karena ini bukanlah sumpah. Bi abi anta wa ummi maknanya ya, ufiduka bi abi wa ummi ya Rasulullah. Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, aku menebus dirimu dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Saking apanya? Saking Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus dinomor satukan dibanding manusia manapun di alam jagat raya ini. Nabi wajib ditaati melebihi ketaatan kepada orang tua, kepada raja, kepada atasan, kepada guru. Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib dicintai dengan kadar kecintaan melebihi kadar kecintaan kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada guru, kepada sahabat, bahkan kepada diri sendiri. Oleh karena itulah maka seluruh manusia selain Nabi boleh kita jadikan sebagai tebusan. Ayah dan ibuku menjadi tebusan bagimu wahai Rasulullah. Itu diungkapkan dalam bahasa Arab dengan ucapan bi abi anta wa ummi, maknanya ufiduka fidaan bi abi wa ummi, aku jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu wahai Rasulullah. Jadi ini bukanlah sumpah, sehingga apabila ada orang yang mengartikan hadis ini dengan makna demi bapakku engkau dan ibuku, seolah-olah bermakna sumpah, itu sebuah kekeliruan di dalam penerjemahan. Karena bisa bertolak belakang dengan hadis larangan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Jadi itulah kalimat yang pertama yang terkandung di dalam hadis tadi, la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak dan leluhur-leluhur kalian. Dan ini mengisyaratkan kebiasaan bangsa Arab ya, membanggakan leluhur-leluhurnya sehingga sering dipakai taruhan untuk bersumpah. Demi ayahku, demi kakekku, demi buyutku. Dan itu sering dilakukan oleh mereka, lalu Nabi SAW melarang dengan mengatakan la tahlifu bi abaikum, jangan kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian. Inilah yang pertama. Kalimat kedua, man halafa billah fal yasduq, wa man hulifa lahu billah fal yarda. Siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur. Di sini ada dua perkara. Perkara pertama berkaitan dengan orang yang bersumpah. Orang yang bersumpah wajib jujur di dalam isi sumpahnya. Dan jujur maknanya adalah al-ikhbar bima yutabiqul waqi, memberitahukan, menginformasikan perkara yang memang sesuai dengan keadaan. Real, nyata, keadaannya demikian, kita kabarkan persis seperti keadaannya. Itu maknanya jujur. Lawannya adalah dusta atau kadzib atau bohong. Makna dusta al-ikhbar bima yukhaliful waqi, memberitahukan sebuah perkara yang tidak sesuai dengan realita yang sebenarnya. Realitanya merah, kita kabarkan hijau, itu dusta. Realitanya sepi kita kabarkan rame, itu juga dusta. Pokoknya memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta, maka itulah yang dimaksud dengan dusta. Ini untuk orang yang apa? Yang bersumpah. Sekarang yang berkaitan dengan orang yang diberikan sumpah. Man halafa billah falyasduq ay falyakun shadiqan fi yaminih. Orang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia jujur dalam sumpahnya. Timbul sekarang pertanyaan, apakah disyaratkan sumpah tersebut wajib 100% sesuai dengan realita, atau cukup dengan obon, dengan dugaan, tapi dugaannya dugaan kuat? Dijawab, cukup dengan dhon. Orang yang bersumpah boleh menguatkan perkataannya dengan sumpahnya sekedar berdasarkan ghalabatul dhon. Ghalabatul dhon itu artinya dugaan terkuat. Seperti ketika ada seseorang yang kita pernah dan sering dengar. Seorang sahabat datang, halaktu ya Rasulullah, binasa aku wahai Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, ma ahlakaka, apa yang membuatmu binasa? Dia menjawab, waqa'tu fi imraati wa ana shaim, aku menggauli istriku dalam keadaan aku saum, saum Ramadan. Lalu kata Nabi SAW, mampukah kamu bebaskan budak 60 orang? Oh tidak. Mampu enggak kamu saum 2 bulan berturut-turut? Juga tidak. Kalau begitu bersedekahlah kamu semampunya. Aku tidak memiliki apapun yang aku bisa sedekahkan. Akhirnya Nabi SAW masuk ke dalam rumah, mengambil sekantung kurma, diberikan, berikan ini kepada orang fakir, orang miskin. Dia menyatakan, wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih fakir daripada aku. Jadi dialah orang yang paling fakir. Nabi SAW mengetahui keadaan dia? Tidak. Tapi Nabi SAW membenarkan sumpah dia. Dia menyatakan, wallahi ma ahadu afqaru minni, demi Allah tidak ada seorang pun yang lebih fakir daripada aku. Dia menguatkan ungkapannya dengan sumpah bahwa dialah orang yang paling fakir. Dan Nabi SAW membiarkan dia mempercayai ucapan dia, walaupun omongan dia tidak diketahui kebenarannya 100% oleh Nabi SAW, tapi beliau menduga kuat bahwa orang ini benar dalam ucapannya. Inilah poin yang pertama berkaitan dengan orang yang bersumpah. Sekarang orang yang diberikan sumpah, lil mahlufi lahu. Nabi SAW memerintahkan kita untuk ridha. Bila ada orang yang bersumpah kepada kita dengan sumpah yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang, demi Allah saya ngomong benar, maka wajib kita ini ridha terhadap sumpah yang dilakukan oleh orang tadi. Timbul pertanyaan, kalau dia sumpahnya benar, oke, kita percaya dan kita ridho. Sekalipun dia ini tidak sumpah. Tidak sumpah saja, kalau dia jujur kita percayai. Apalagi kalau dia bersumpah, maka lebih harus dipercayai. Kadang-kadang orang yang jujur ucapannya diragukan. Ketika ngomong begini, begini, begini, terlihat orang yang mendengarnya agak kurang yakin dengan informasinya, lalu untuk menguatkan dia menyatakan, wallahi apa yang saya kabarkan itu benar. Apa yang saya informasikan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita. Ya. Maka kalau dia sudah sampai bersumpah, padahal dia orang jujur, wajib untuk kita percayai. Adapun kalau orang tersebut terbukti dusta, terbukti tidak benar, malah bukti yang ada menyatakan kebohongan dia, walaupun dia itu bersumpah, ya, maka boleh kita tolak sumpahnya, karena adanya bukti yang meyakinkan tentang kedustaan dia, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, al-bayyinatu shadiqah muqaddamun 'alal yaminil fajir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa bukti yang benar harus lebih didahulukan daripada sumpah yang seorang yang fajir, seorang yang pendusta. Jadi kalau ada umpamanya orang menyatakan, demi Allah nih, saya ngomong ini enggak dusta, enggak bohong, benar jujur. Ternyata ada bukti yang menunjukkan kedustaan dia. Ada orang yang menyaksikan bahwa dia itu berkata secara dusta, maka dahulukan bukti tersebut. Maka tidak boleh orang itu dipercaya sekalipun orang tersebut bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Tapi selama orang itu tidak terbukti berdusta, tidak ada saksi yang mendustakan dia, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia berkata bohong, lalu dia bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, maka wajib bagi kita menerima sumpahnya dan ridha dengan sumpahnya. Adapun kalau ternyata dia berdusta, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang akan mengazabnya apabila dia tidak tobat dari perbuatannya. Kita mungkin pernah mendengar kisah tentang absennya 3 orang sahabat dari perang Tabuk, Ka'ab bin Malik dengan 2 kawannya. Ya, kemudian setelah beres perang Tabuk, semua yang tidak ikut perang datang dengan mengemukakan uzurnya. Adapun orang-orang munafik datang dengan menyampaikan uzur yang disertai dengan sumpah. Uzurnya dusta. Tapi kedustaannya hanya Allah yang tahu. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka berdusta, dan mereka menguatkan kedustaannya dengan menyebut nama Allah. Maka oleh Nabi SAW diterima dan diampuni, tidak dihukum. Adapun Ka'ab dan 2 orang sahabatnya, mereka jujur bahwa tidak ada alasan, tidak ada uzur untuk meninggalkan perang Tabuk. Satu-satunya alasan hanyalah tergoda oleh setan, hanyalah lemahnya iman. Apa akibatnya? Akibatnya dia dengan 2 orang sahabatnya dihukum oleh Nabi SAW dengan hukuman super berat. Apa jadi hukumannya? Dihajar, diboikot, dimusuhi oleh seluruh kaum muslimin. Tidak ditanya, tidak disapa, tidak dikasih salam, tidak dikasih senyum. Bahkan ketika dia nyapa, tidak dijawab. Ketika dia salam, salamnya juga tidak dijawab. Ketika bertatapan, langsung buang muka, tidak dikasih senyum. Oleh sahabat terdekat, oleh kerabat. Itu berlangsung sampai 40 hari. Hari ke-41 sampai ke-50, istrinya pun oleh Nabi SAW disuruh untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tanpa bermaksud cerai dari suaminya. Sampai berlangsung 50 hari. Sampai nangis-nangis. Secara psikis mereka terhantam secara hebat. diboikot oleh lingkungan yang dicintai dan mencintainya. Setelah terbukti tobatnya benar, setelah 50 hari berlalu, turunlah ayat yang menjelaskan diterimanya tobat mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun orang-orang munafik yang berdusta dan menguatkan kedustaannya dengan sumpah, maka Allah menjanjikan azab yang sangat pedih bagi mereka di akhirat bila mereka tidak tobat sebelum matinya. Oleh karena itu, kalau ada orang yang bersumpah terhadap kita dengan sumpah menyebut nama Allah Azza wa Jalla dan tidak ada bukti yang menyatakan kedustaan orang tersebut, wajib kita ridha dan diterima sumpahnya. Adapun kalau pada kenyataannya dia berdusta, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, bila ada orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, wajib ridha. Bagaimanakah kalau kita tidak ridha? Nabi SAW menyatakan, "Wa man lam yarda falaysa minallah." Siapa orang yang tidak ridha, maka orang itu bukanlah ada di pihak Allah. Maknanya Allah berlepas diri dari dia. Berkata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, "Ai man lam yarda bil halfi billah idza hulifa lahu falaysa minallah." Wa hadza tabarru'un minhu yadullu ala anna adama ar-ridha min kaba'iriz dzunub. Kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, maknanya siapa yang tidak ridha dengan sumpahnya orang yang sumpahnya menyebut nama Allah ketika bersumpah kepada dia, orang itu laisa minallah, maka bukanlah ada di pihak Allah. Maknanya tabarru. Tabarru itu berlepas dirinya Allah dari orang itu. Dan berlepas dirinya Allah dari orang itu menunjukkan bahwa tidak ridha terhadap sumpah demi Allah yang dilakukan oleh orang lain kepada dirinya. Min kabairi dzunub. Itu termasuk dosa besar. Kalau ada orang menyatakan demi Allah nih saya ngomong, enggak percaya. Padahal enggak ada bukti kedustaan dia. Itu dosa besar. Karena apa? Karena Nabi SAW menyatakan, laisa minallah, orang itu bukanlah termasuk orang yang berada di pihak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka wajib kita ini ridha terhadap sumpah orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla, selama tidak terbukti kedustaan dia di dalam sumpahnya. Adapun apabila orang tersebut bersumpah tapi terbukti berdusta, seperti contoh, berkata Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyatakan, "Idza kana al-halifu ghaira thiqqat falaka an tarfad ar-ridha bihi." Apabila orang yang bersumpah ini orang yang tidak jujur, tidak benar, sering berdusta, engkau boleh merasa tidak ridha terhadap sumpahnya. Li'annahu ghairu thiqqat. Karena dia orang yang tidak terpercaya. Falau anna ahadan halafa lak wa qala wallahi inna hadhihi al-haqibah min khashab wa hiya min jildin fa yajuzu an la tarda bihi li annaka qati'un bikadhibihi. Bila ada seseorang yang berkata dan bersumpah kepadamu, demi Allah bahwa tas saya ini terbuat dari kayu, padahal nyata-nyata tas itu terbuatnya dari kulit, nyata kelihatan, kita hafal itu kulit, tapi dia menyatakan demi Allah ini dari kayu, hanya kelihatannya aja seperti kulit, ya. Maka boleh engkau tidak ridha terhadap sumpahnya karena engkau memastikan kedustaan dia. Dan syariat tidaklah memerintahkan untuk mendukung sesuatu yang nyata-nyata dustanya, baik secara akal ataupun secara syar'i, wajib bagi kita untuk menolak segala macam kedustaan yang nyata-nyata dustanya, sekalipun ya kedustaan itu dikuatkan oleh sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ketetapan syariat. Apa yang ditetapkan oleh syariat, apa yang dikatakan oleh Allah, sebaik-baik hukum, seadil-adil hukum bagi orang-orang yang beriman. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-50. Kata Allah, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa sih yang lebih baik hukumnya daripada Allah bagi orang-orang yang yakin? Perkataan wa man ahsanu, kata-kata man ya, di dalam konteks kalimat seperti ini maknanya nafi, maknanya tidak ada. Sehingga wa man ahsanu minallahi hukman artinya tidak ada lagi yang lebih bagus hukumnya daripada Allah Azza wa Jalla. Wa man azlamu ya mimman iftara 'ala Allahi al-kadhiba, siapakah yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-adakan kedustaan kepada Allah? Maknanya tidak ada lagi orang yang lebih zalim daripada orang seperti itu, sezalim-zalim orang tadi. Demikian juga ayat wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun, siapa yang lebih baik hukumnya daripada Allah, maknanya tidak ada lagi yang lebih baik hukumnya daripada Allah. Sebaik-baik hukum yang ditetapkan adalah hukum Allah Azza wa Jalla, termasuk di dalam perkara sumpah ini. Jadi sumpah ini tadi mengandung 3 poin yang dijelaskan di dalam hadis ini. Pertama, tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, sekalipun menyebut nama leluhur-leluhur kita sendiri, termasuk leluhur yang soleh, leluhur yang sangat dikenal kesolehannya atau keilmuannya, maka tetap tidak diperbolehkan bersumpah dengan menyebut nama leluhur-leluhur tadi. Yang kedua, siapa orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah dia itu jujur dalam sumpahnya. Tidak boleh ya bersumpah untuk mendukung sebuah kebohongan. Karena ada apa? 2 jenis dosa besar di sana. Dosa besar yang pertama adalah bohongnya itu sendiri. Dosa besar yang kedua, mendukung kebohongan dengan sumpah mengatasnamakan Allah Azza wa Jalla. Maka karena ada 2 jenis dosa di sana, maka terlarang keras berdusta yang dikuatkan dengan sumpah. Dan poin yang ketiga yang kita sudah bahas dari hadis ini adalah siapa orang yang mendapatkan sumpah dari orang lain. Maknanya orang lain bersumpah kepada kita, dan sumpahnya dengan menyebut nama Allah, dan orang itu tidak dikenal sebagai pendusta, orang itu juga tidak terbukti dia berdusta, baik ada saksi ataupun ada bukti, maka wajib kita ridha dan kita terima sumpahnya. Adapun kalau ternyata dia berdusta, itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau pertama dia seorang pendusta, atau yang keduanya terbukti omongan yang dikuatkan dengan sumpahnya itu bohong alias palsu, ada bukti, ada saksi, maka boleh kita tolak sumpahnya, boleh kita tidak ridho dengan sumpahnya, karena ada bukti yang meyakinkan tentang kedustaannya. Dan bukti yang benar harus lebih didahulukan daripada sumpahnya orang yang fajir. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang dijelaskan tadi, al-bayyinatu shadiqah muqaddamun alal yaminil fajirah, bahwa bukti yang benar itu harus lebih didahulukan daripada sumpahnya orang fajir, orang fasik, orang yang berdusta. Inilah bab yang menjelaskan tentang wajibnya kita ridha terhadap sumpah orang lain yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cukup sampai di sini saja penjelasan kita pada sore hari ini, dan kita masih memiliki sisa waktu yang cukup banyak untuk bertanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di Cilengsi untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa di rumah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Silakan Fawas. Nah, kami sampaikan terima kasih untuk Kak Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, kita memasuki sesi interaktif. Untuk Anda yang akan bersoal jawab, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Kami coba angkat untuk yang pertama dari penelpon, silakan. Ya, na'am. Halo. Silakan, dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Riri. Bisa diangkat suaranya, Bapak? Iya, sebentar. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa? Dari Abdullah di Tanjung Priok. Ya, silakan Pak Abdullah. Iya, ini ada yang saya mau tanyakan sama Ustaz ini. Saya membaca ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kafir kepada apa-apa yang disembah selain Allah, maka haram harta dan darahnya, sedangkan hisabnya terserah Allah. Di sini saya melihat penjelasan ulama, jadi tidak cukup dengan beribadah hanya kepada Allah, jadi dia harus kafir kepada segala bentuk sesembahan selain Allah, baru di situ dia haram darah dan hartanya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa bisa ada orang bertauhid kepada Allah gitu, ibadah kepada Allah, tapi dia tidak kafir kepada segala bentuk ibadah selain Allah? Yeah. Mohon penjelasan Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdullah di Tanjung Priok. Nah, silakan Ustaz. Bapak Abdullah, barakallahu fiik. Memang ada hadis, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah dan kufur kepada sesembahan-sesembahan selain Allah, dia akan masuk surga. Juga selaras dengan ayat Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah menyatakan siapa orang yang kufur kepada tagut, wa may yakfur bitagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siapa orang yang kufur kepada tagut dan iman kepada Allah. Kufur kepada tagut, iman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka sungguh dia sudah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Yang dimaksud al-urwatul wuthqa atau tali Allah yang kuat itu la ilaha illallah. Telah berpegang teguh kepada tauhid. Ya. La ilaha itu kufur kepada tagut. Illallah itu iman kepada Allah. Oleh karena itu la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah nafi, rukun yang kedua adalah isbat. Nafi artinya menidakkan, menolak, mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Dan itu diambil dari kata la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang sebenarnya. Ini nafi, dan inilah rukun pertama dari kalimatut tauhid. Yang kedua illallah, ini isbat, kecuali Allah, menetapkan satu-satunya sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, orang yang mengatakan la ilaha illallah atau beriman tapi tidak kufur kepada tagut, tidak kufur kepada sesembahan-sesembahan yang lainnya selain Allah Azza wa Jalla, orang itu hanya menetapkan satu rukun tauhid, yaitu itsbat, tapi tidak memiliki rukun yang pertama yaitu nafi. Buktinya apa? Buktinya dia nyembah kepada Allah tapi juga nyembah kepada taghut, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang seperti ini, nyembah kepada Allah, nyembah juga kepada selain Allah azza wa jalla, maka penyembahan dia kepada selain Allah alias kepada taghut menggugurkan dua kalimat syahadat yang sudah dilakukannya, merusak kalimat tauhid yang sudah diikrarkannya. La ilaha illallah harus menanamkan dua hal. Pertama, nafi alias kufur kepada taghut. Yang kedua, isbat alias beriman kepada Allah. Sehingga apabila sudah mengatakan la ilaha illallah, tapi menyembah lagi kepada selain Allah, baik menyembahnya dalam bentuk berdoa kepada selain Allah, ruku dan sujud untuk selain Allah, bernazar dan menyembelih untuk selain Allah, maka gugurlah dua kalimat syahadatnya, gugurlah kalimat tauhid dari dirinya. Ya. Jadi apa mungkin ada orang yang beriman kepada Allah tapi tidak kufur kepada taghut? Kenyataannya ada, dan oleh Allah dan Rasulnya dinyatakan gugur itu dua kalimat syahadatnya. Ya, itu intinya dari yang ditanyakan. Adapun kalau yang dimaksud dengan kufur kepada taghut adalah dengan berhukum kepada hukum selain Allah azza wa jalla. Dia beriman kepada Allah, suka sholat yang lima waktu, Jumatan, saum kalau Ramadan, haji sudah berkali-kali, zakatnya keluar, ya, dan seterusnya. Tapi dia sebagai orang yang berwenang menerapkan hukum yang bukan hukum Allah, hukumnya hukum buatan manusia. Apakah orang ini masuk ke dalam penjelasan tadi? Dia tidak kufur kepada taghut. Dia beriman kepada Allah tapi juga tidak kufur. Malah kan hukum taghut dipakai umpamanya seperti itu. Apakah itu termasuk? Maka ini dirinci oleh para ulama, sehingga buku di kalangan para ulama yang membahas al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah azza wa jalla, terdapat rincian yang detil oleh para ulama. Karena apa? Karena Allah azza wa jalla menghukumi orang seperti itu dengan tiga jenis hukum. Pertama kafir, yang kedua fasik, yang ketiga apa? Zalim. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 44, 45, 47, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Di ayat yang berikutnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasikun." Yang lain lagi, "Fa ulaika humud zalimun." Kafir, fasik, zalim. Mana yang benar? Orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah itu yang benar kafir, fasik, ataukah zalim? Tentu saja yang benar yang mana? Tiga-tiganya benar, karena itu ucapan Allah azza wa jalla. Kok kasusnya sama tapi hukumnya berbeda? Mana penjelasannya? Penjelasannya, perbedaan hukum terhadap kasus yang sama menunjukkan perbedaan keyakinan dan keadaan. Siapa orang yang berhukum dengan hukum manusia? Dengan keyakinan hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, ya. Padahal dia mampu menerapkan hukum Allah, tapi dia enggak mau. Lebih baik hukum manusia, karena manusia itu hukumannya lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Karena apa? Karena produk manusia diyakini lebih baik daripada produk Allah. Hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, dia kafir, keluar dari Islam. Itu yang pertama. Kasus kedua, kalau dia meyakini hukum Allah the best, terbaik. Hukum manusia enggak ada yang benar, enggak ada yang adil, enggak ada yang bijak, enggak ada yang menyelamatkan, semuanya mencelakakan. Tapi kalau dia menerapkan hukum Allah secara duniawi, dia rugi. Maka dia ambil hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik. Hukum manusia ini enggak baik, tapi kalau hukum manusia dijalankan saya untung. Tapi tetap merasa dosa-dosa sih, tapi gimana lagi enak. Walaupun dosa tapi menyenangkan, akhirnya dia terapkan. Apakah orang ini kafir? Tidak. Orang ini masih muslim, tapi muslim yang fasik, muslim ya, muslim yang zalim. Karena merampas hak orang lain. Dengan menerapkan hukum manusia, ada hak orang lain yang terampas, terambil oleh dirinya. Dia zalim. Adapun kalau seseorang sekarang meyakini hukum Allah terbaik, tidak ada yang lebih baik dari hukum Allah, tapi dia melihat kalau hukum Allah diterapkan bukan maslahat, tapi timbul mudarat yang besar. Karena apa? Karena kaum muslimin yang hidup di negara dia enggak siap, akan terjadi banyak kekacauan, pemberontakan, demo di mana-mana, akhirnya keadaan negara kacau, crowded. Seperti contoh keadaan di Indonesia sekarang nih, kaum musliminnya kayak begini. Bukan kayak antum begini, kayak orang-orang di luar ini. Yang wanitanya lebih banyak yang berjilbab atau yang mengumbar aurat? Lebih banyak yang mengumbar aurat, ya. Kalau umpamanya presidennya, menteri-menterinya, anggota dewannya, termasuk anggota MPR-nya, semuanya sepakat, kita ubah Indonesia jadi negara Islam, kita ubah hukumnya menjadi Al-Quran dan As-Sunnah, para wanita nanti wajib dijilbab, yang tidak dijilbab dihukum, yang tidak sholat nanti dipidana, yang mabuk dicambuk, yang berzinah dirajam, yang mencuri dipotong, yang korupsi bisa dihukum mati. Kemudian mulai sekarang seluruh yang berbau maksiat diharamkan. Tidak boleh ada diskotik, tidak boleh ada karaoke, tidak boleh ada bar-bar yang menyajikan musik-musik yang berbau maksiat. Dilarang semuanya. Sepakat presidennya, menterinya, anggota dewannya, polisinya, ABRI-nya. Saya tanya, reaksi rakyat Indonesia semuanya gimana? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah Indonesia jadi negara Islam. Apakah begitu? Enggak, dijamin bakal timbul kekacauan. Para koruptor apakah akan diam? Enggak, waduh saya mati nih. Uang saya banyak, saya kerahkan massa dengan uang saya. Saya timbulkan kekacauan di mana-mana. Apakah pengusaha bir, pengusaha minuman keras, pengusaha tempat-tempat hiburan malam akan diam? Iya, dia akan bereaksi menentang itu. Apakah para wanita yang selama ini memakai lekbong, memakai yukensi, memakai mengumbar aurat akan bersyukur, alhamdulillah besok saya pakai jilbab? Apakah begitu? Iya, mereka akan bereaksi. Akhirnya timbul kekacauan, timbul madarat yang jauh lebih besar. Karena itulah maka tidak mungkin syariat Islam ini diterapkan dalam kondisi seperti ini. Makanya bertahap. Lakukan aturan yang ada buatan manusia sekarang, bertahap dibina, memasukkan satu poin demi satu poin dari ajaran Islam. Entah sampai kapan, yang penting berusaha. Apakah orang ini kafir atau fasik atau zalim? Tidak, dia muslim yang soleh. Ada enggak di zaman Nabi seorang penguasa muslim tapi tidak menerapkan hukum Islam? Ada? Ada. Siapa? Kaisar Habsyi, Raja Habsyi, Kaisar Najasyi namanya. Dia masuk Islam, tapi menyembunyikan keislamannya. Jangankan menerapkan hukum Islam dalam kerajaannya, memberitahukan keislamannya saja tidak. Karena apabila diberitahukan dan dikasih tahu kepada rakyat atau ininya, akan timbul kekacauan di dalam negerinya. Dan itu akan lebih mudarat. Makanya dia menyembunyikan keislamannya, menyembunyikan identitasnya, tidak menerapkan aturan Islam di dalam kerajaannya. Dan ketika mati, apa kata Nabi SAW? Dia mati ketika Nabi masih hidup. Nabi menyatakan, matal yauma akhukum saleh. Pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Ayo kita sholatkan. Lalu Nabi dan para sahabat mensolatkan Kaisar Najasyi ini secara gaib. Mereka diurus di sana, di Habsyi. Nabi dan para sahabat mensolatkannya di Madinah secara gaib. Karena di sana tidak ada yang menyolatkannya. Dan diurus dengan prosesi pemakaman ala mereka. Orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah orang itu raja. berkuasa, tidak menerapkan aturan Islam dalam kekuasaan demi kemaslahatan, tapi memiliki rencana sedikit demi sedikit, tapi mati terlebih dahulu. Nabi menyolatkan, dan Nabi SAW menyatakan itu orang soleh. Dalam satu hari disebutkan, matal yauma Abdullah as-soleh. Dalam riwayat lain, matal yauma akhukum soleh. Pada hari ini seorang hamba Allah yang soleh sudah wafat. Pada hari ini saudara kalian yang soleh sudah mati. Ayo kita solatkan. Maka orang yang menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh manusia, tidak memakai hukum Allah demi kemaslahatan karena melihat situasi, keadaan dan seterusnya, sambil memiliki keyakinan hukum Allah lah yang terbaik. Hukum Allah tidak ada yang menyamainya. Hukum manusia ini tidak maslahat, bahkan banyak madaratnya. Tapi karena situasi, karena keadaan, maka tidak memungkinkan untuk diterapkannya hukum ini. Maka orang ini seperti ini, Nabi menyatakan orang ini orang soleh. Ketika mafatnya disolatkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi demikian penjelasan untuk Pak Abdullah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Atas jawaban dan nasihat yang saya sampaikan, demikian Pak Abdullah di Tanjung Priok. Kita berikan satu kesempatan kembali untuk penelpon di 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf, betul Pak ya? Dengan Yusuf di Gorontalo. Silakan Pak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fiik ya Ustaz Abu Haidar. Baik, silakan Pak. Iya, ana mau tanya, ada di tempat ana orang yang sering berdakwah dengan cara khuruj 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Kemudian dia berkata kepada saya, kalau kalian menganggap cara dakwah kami ini bid'ah, maka tolong jelaskan juga kepada kami, walaupun itu hadis yang dhaif, tentang pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, kalau memang itu katanya tidak ada hadis, berarti kami juga ini melakukan khuruj boleh, karena untuk pembagian tauhid ini tidak ada dalil yang jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Bagaimana saya menjawab syubhat seperti ini. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf. Naam, silakan Ustaz. Pak Yusuf di Gorontalo. Barakallahu fiik. Iya, pertanyaannya, kalau keluar dakwah menetapkan 3 hari, 40 hari, itu dianggap bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita membagi tauhid menjadi 3? Tauhid al-rububiyah, al-uluhiyah dan asma sifat. Apakah ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau enggak ada, apakah sama-sama bid'ahnya? Kan gitu ya. Pertanyaan yang bagus, yang kritis, yang perlu pembahasan secara benar untuk menghilangkan syubhat. Apakah pembagian tauhid menjadi 3 tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan khuruj 3 hari juga tidak ada? Iya, pertama, secara teoritis tauhid dibagi 3 tidak ada. Tapi prakteknya ketiga tauhid ini jelas ada. Cuma belum dirumuskan secara teoritis oleh para ulama. Lalu untuk memudahkan kaum muslimin mempelajari tauhid ini, lahirlah rumusan oleh para ulama. Taubahnya seperti apa? Seperti ilmu tajwid atau ilmu nahu. Apakah ilmu tajwid dan ilmu nahu di zaman Nabi sudah ada? Tidak ada ilmunya. Apakah tajwidnya di zaman Nabi sudah ada? Iya, sudah ada. Umpamanya hukum nun mati. Nun mati menghadapi huruf halq. Huruf alif, ha, kha disebut apa? Idhar. Dibacanya harus gimana? Harus jelas. Contohnya apa? Man, mana. Apakah istilah idhar sudah ada di zaman Nabi? Tidak ada. Apakah idhar sudah ada di zaman Nabi? Iya, prakteknya ada. Mana contohnya itu? Man, mana itulah idhar. Hanya saat itu belum disebut idhar. Demikian juga umpama kalau nun mati menghadapi ba, harus berbunyi apa? mim, disebutnya apa? Iqlab. Contohnya apa? Mim ba'di. Apakah iqlab di zaman Nabi sudah ada? Sudah ada. Mana? Contohnya apa? Mim ba'di. Apakah sudah disebut iqlab? Belum. Ya. Sama dengan dalam ilmu nahu. Ada ilmu nahu yang namanya mubtada khabar gitu ya, fa'il. Apakah istilah mubtada khabar sudah ada? Belum ada. Apakah mubtada khabar di zaman Nabi sudah ada? Sudah ada. Mana contohnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah itu mubtada karena dia isim yang ada di awal kalimat. Lillahi khabarnya, dia khabar syibih jumlah, terdiri dari jar dan majrur. Cuma hari itu belum diistilahkan mubtada dan khabar, ya. Nah, untuk memudahkan memahami ilmu nahu baik mengajar ataupun belajar, dirumuskanlah kaidah. Lahirlah teori atau kaidah ilmu nahu, kaidah ilmu tajwid. Ilmu nahu, ilmu tajwidnya belum ada di zaman Nabi SAW. Tapi nahu dan tajwidnya sudah ada. Hanya belum dirumuskan sebagai sebuah disiplin ilmu. Ada enggak orang yang mengatakan adanya istilah idhar, idgham, ikhfa, iqlab itu bid'ah karena enggak ada di zaman Nabi SAW? Enggak ada. Enggak ada yang mengatakan bahwa itu bid'ah. Karena idharnya, iqlabnya, ikhfanya, idghamnya sudah ada. Cuma belum diistilahkan dan belum dibagi-bagi. Adanya istilah dan pembagian untuk memudahkan dalam hal belajar, gitu ya. Demikian juga mubtada, khabar dan seterusnya. Demikian juga tauhid. Apakah tauhid al-uluhiyah, asma wa sifat dan rububiyah sudah ada? Jelas ada dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin itu tauhid ar-rububiyah. La ilaha illallah itu tauhid al-uluhiyah. Tapi saat itu belum disebut dengan sebutan itu. Itunya sudah ada, cuma belum diistilahkan, belum dibagi-bagi. Adanya pembagian itu untuk memudahkan belajar dan mengajar dan memahami. Baik itu tajwid agar mudah membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajarkannya. Ataupun bahasa Arab dirumuskan kaidah dalam nahu sharaf. Ya, agar mempermudah juga tauhid dibagi tiga itu untuk memudahkan, untuk bisa difahami lebih mudah, diajarkan dan juga dipelajari. Dan ketiga-tiganya, nahunya, tajwidnya, tauhidnya sudah ada di zaman Nabi, cuma belum diistilahkan dengan istilah yang khusus dan belum ada pembagian dengan pembagian yang khusus. Sekarang beda dengan keluar 3 hari, 40 hari. Ada enggak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat keluar 3 hari, 40 hari? 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam sebulan? Ada enggak? Enggak ada sama sekali itu pengamalan seperti itu. Praktik seperti itu, ya. Apalagi kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus orang-orang berilmu. Mu'adz bin Jabal diutus, ya. Salman Al-Farisi diutus. Sifulan-sifulan yang berilmu-berilmunya, enggak sembarangan. Sekarang yang khuruj-khuruj itu yang berilmu apa bukan? Enggak. Yang baca Quran aja enggak benar atau enggak bisa. Yang tata cara sholatnya juga belum tentu benar. Yang enggak tahu mana sunnah, mana bidah, mana kufur, mana iman, mana syirik, mana tauhid, belum mengetahui secara benar, harus sudah keluar. Dan dakwahnya fokus hanya ngajak, ngajak sholat, selain sholat enggak, gitu ya. Nah, jadi apakah sama pembagian tauhid menjadi tiga dengan khuruj 3 hari? Jauh berbeda. Kalau pembagian tauhid yang tiga itu, tauhidnya sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatnya ada, hadisnya ada. Kalau keluar 3 hari dalam sebulan, 40 hari dalam setahun, enggak ada prakteknya di zaman Nabi, enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya. Jelas tidak sama keluar 3 hari, 40 hari dan pembagian tauhid menjadi tiga. Jelas dua hal yang jauh berbeda. Jadi pembagian tauhid menjadi tiga sama dengan pembagian hukum nun mati menghadapi huruf-huruf hijaiyah di dalam tajwid. Sama dengan pembagian marfu'atul asma'i, mansubatul asma'i, mahfudatul asma'i di dalam ilmu nahu. Dulunya istilah-istilah itu, pembagian itu belum ada di zaman Nabi SAW, tapi realita prakteknya jelas sudah ada di zaman Nabi SAW. Jadi ini dua hal yang jauh berbeda yang tidak bisa disamakan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, sebentar lagi di sini sudah mau masuk ke waktu maghrib. Cukup sampai di sini, insyaallah kita akan lanjutkan kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.